Merajut adalah pekerjaan yang menyenangkan, memerlukan keahlian untuk membuat satu karya yang diinginkan. Taplak meja, bahkan baju hangat pun bisa diwujudkan. Merajut bisa dipelajari, tak terlalu susah, memerlukan sedikit waktu, Anda sudah menguasai. Tapi merajut kehidupan itu tak sederhana, karena bukan benang warna-warni yang kita perlukan. Merajut kehidupan hanya bisa dengan benang kasih sayang. Dan benang kasih sayang itu harus dibuat sendiri, lalu dirajutkan dengan kejelian dan penuh kasih sayang juga. Tanpa kasih sayang, benang kasih sayang tak ada. Tanpa benang kasih sayang, kehidupan tak bisa dirajut. Mari membangun keahlian yang dibutuhkan sepanjang kehidupan, yang mendatangkan keuntungan bukan hanya di kesementaraan tetapi juga di kekekalan. Merajut kehidupan dengan benang kasih sayang yang menimbulkan ketenangan, bukankah itu menyenangkan? Jadi, jangan hanya mahir merajut dalam hari-harimu untuk satu karya yang mungkin luar biasa. Tapi ada yang lebih besar dari semuanya. Belajarlah merajut kehidupan. Belajarlah untuk memproduksi kasih sayang. Semakin banyak yang kita rajut dengan kasih sayang, semakin indah kehidupan dan hidup kita penuh dengan penghargaan. Bukan karena keterkenalan, tapi karena kasih sayang yang selalu kita bangunkan, kita bagikan, tak hanya kita kuasai sendiri. Selamat latihan untuk merajut kehidupan. Selamat memproduksi kasih sayang. Maka selamat tiba pula di hidup yang tenteram. Bersama saya, Bigman Sirait.